Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini kembali mengadakan majlis ta'lim di tempat ini. Kita melanjutkan membaca beberapa bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat Suwaid bin Hajar atau Hujair. قال حدثني خالي قال لقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بين Arafah ومزدلفه, di satu tempat antara Arafah dengan Muzdalifah. Bertemu di tempat itu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. فَخَطْتُ بِخِتَامِ نَاقَتِهِ, aku kemudian memegang tali kekang untanya Rasul alaihi salatu wasalam. فَقُلْتُ, aku bertanya kepada beliau di waktu itu, memanfaatkan momen kedekatan dengan Rasul, bertanya sesuatu yang sangat penting. مَاذَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ, hal apa yang bisa mendekatkanku ke dalam surga? Amalan apa wahai Rasul yang bisa mendekatkanku menuju ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yubaiduni minan nar, sekaligus amalan itu pun menjauhkanku dari api neraka. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal, ama wallahi laqad kuntu arju arjauta fil mas'alah aw jazta fil mas'alah laqad a'zamta wa tawalta. Rasul mengatakan, sungguh engkau telah bertanya sebuah pertanyaan yang sangat inti sekali, tetapi dengan ringkas, sangat penting. Urusan masuk surga, urusan selamat dari neraka, perkara yang paling penting. Dan itu pertanyaan yang ringkas. Ma yubai ma yuqarimul jannah wa yubaidun nar, apa sajakah yang mendekatkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka? Sungguh engkau telah bertanya satu hal yang azam, tak perkara besar dalam urusan kehidupan kita. Tidak ada bagi kita wahai kaum muslimin urusan yang paling penting kecuali urusan bagaimana masuk surga dan selamat dari neraka. Adapun bagaimana cari rezeki itu urusan yang kesekian. Banyak caranya, 1001 cara. Selama itu halal dan thayyiban, silakan. Berternak, bekerja, bercocok tanam, silakan saja. Ini pertanyaannya khusus, jawabannya pun khusus. Maka di saat itu dalam kesempatan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan aqimish shalatal maktubata. Yang pertama, lakukan salat yang fardu. Aqimish shalatal maktubata. Sudah kita lewati hadis yang menekankan hadis tentang amalan ibadah salat yang fardu. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsu salawatin, ada lima waktu salat. Faman jaa bihinna kadzabahullahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang melakukan salatnya lima waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, maka falahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah, Allah berjanji untuknya memasukkannya ke dalam al jannah. Dia mendapatkan janji dari Allah azza wajal untuk Allah masukkan dia ke dalam al jannah. Masyaallah, ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Hal besar salat lima waktu, jangan kita sepelekan. Nabi mengatakan walam yastakhfif bihaqqihinna, menunaikan salat lima waktu itu dengan hak-haknya dan tidak menyepelekannya, menganggap ringan. Contohnya apa? Fi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna, sebutkan dalam riwayat yang lainnya, yang bertepatan dengan waktu-waktunya. Karena memang salat itu satu ibadah yang ditentukan waktunya. Allah azza wa jalla firman, salat itu apa? Kitaban mauquta. Kanat al-mu'minina kitaban mauquta. Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman salat dengan ditentukan waktunya. Yang paling afdolnya awal waktunya. Sebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud, ketika Nabi ditanya tentang ayul a'malil afdol, amalan apa yang paling afdol, Nabi mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Termasuk dalam hal ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, melakukan salat dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hak-haknya, itu ditunaikan dengan berjamaah, itu termasuk hak salat bagi laki-laki. Itu maka orang yang seperti ini mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Fa inna lahu indallahi ahdun, ahdun itu janji. Ayudkhilahul jannah, untuk Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Yang berikutnya dalam riwayat ini, wa addi zakat al-mafrudata, laksanakan pembayaran zakat yang fardu. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Tentunya pada bagiannya masing-masing. Dibahasnya pada fikihnya masing-masing. Wa hajjil bait, haji. Hajjil mabrur laisa lahul jannah, laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Nabi mengatakan haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang sempurna yang sesuai dengan sunnah, laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Nah, bagaimana seorang bisa menunaikan haji yang mabrur? Mabrur yakni barar, baik. Harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan syar'i. Nabi menjelaskan tentang bab ini. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Manasik ibadah haji ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya tunaikan dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala sesempurna mungkin. Karena haji mungkin dalam satu umur hanya satu kali kemampuannya. Nabi dulu ketika ditanya Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu dilakukan pada setiap tahun? Rasulullah terdiam, kemudian beliau menjawab, fi kulli umrin marrah, pada seumur itu sekali yang wajib. Kalau mau 2-3 kali silakan, haji sunnah namanya. Yang wajib itu yang pertama. Bisa jadi kita cuma sekali, ya, maka lakukan dengan sepenuh bimbingan Nabi. Perhatikan ilmunya, jangan ngawur, ya, jangan sampai hajinya bukan mabrur tetapi mabur. Tahu mabur? Ya. Kurma burtok pak, kedulkana tilati luar ngapa mbuh ra ngerti. Oh, jangan sampai ibadah yang besar tanpa dasar ilmu, kacau kamu. Hanya ikut-ikutan orang melakukan apa diikuti, tidak tahu itu adalah menyimpang. Maka haji itu juga salah satu asbab seorang meraih al-jannah. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat yang terakhir dari sabda beliau dalam hadis ini. Qala wa ma ahbabta an yaf'alahu bikan nasu faf'al bihim. Masya Allah, kalimatnya indah sekali. Dan segala apa yang engkau inginkan untuk manusia berbuat kepadamu, maka lakukan olehmu terhadap mereka juga. Kita ingin dihormati, maka lakukan itu olehmu kepada manusia yang lain. Kamu menghormati orang lain. Kita ingin apa? Kita ingin umpamanya diberi, ya kita juga suka memberi. Kita ingin orang lain jangan menyakiti, maka kita pun jangan menyakiti. Beliau menyebutkan dua kalimat yang tadi saya sebutkan. Ma ahbabta an yaf'alahu bikan nas faf'al. Apa yang engkau inginkan orang lain berbuat padamu, lakukan juga olehmu kepada mereka. Wa ma takrahu an ya'tiya nas ilaika fada'in nas. Dan segala apa yang kamu tidak mau untuk orang lain melakukannya padamu, maka kamu pun jangan melakukan itu kepada mereka. Kita tidak mau diribai. Kita tidak mau kejelekan kita dicerita-ceritakan. Gak mau. Maka demikian pula, hendaknya kita juga jangan bercerita tentang kejelekan orang lain. Wong kamu aja gak mau kok diribai, malah kamu meribai orang lain. Itu contohnya. Kamu tidak mau terzolimi, didolimi fisikmu, kehormatanmu, nama baikmu, hartamu, didolimu, kamu gak terima. Gak seneng kalau ada orang yang berbuat zalim kepadamu. Maka demikian pula kata Rasul, jangan kamu berbuat zalim kepada orang lain. Apapun itu bentuknya, karena kamu pun tidak mau orang lain berbuat zalim kepadamu. Masya Allah. Hal yang sangat indah. Kalau ini diterapkan di antara kita, sangat bagus. Sangat bagus. Kehidupan akan tentram, akan damai, akan sejuk. Saling menghormati, saling menyayangi, saling menjaga agar jangan menyakiti satu dengan yang lainnya. Bisa difahami hadirin? Ya. Kalau bahasa kitanya, kalau tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Begini, kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kadangkala kita tanpa terasa mendzalimi orang lain. Zalimi orang lain itu ekonomi muslimin dari tiga jenis. Kedzaliman manusia kepada orang lain, manusia kepada manusia, tidak lepas dalam tiga perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antar kalian. Kedzaliman manusia dengan manusia yang lain tidak lepas dari tiga hal ini. Darah artinya apa? Pembunuhan atau menyakiti fisik, memukul, menendang, melukai fisiknya, ya, menyayat, menusuk, berkaitan dengan nyawa. Itu kedzaliman. Yang kedua berkaitan dengan harta, pencurian, penipuan, ya, perampokan, mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Kita tahu kalau mengambil harta orang lain tanpa dengan keridhaan sang pemiliknya, apapun itu hukumnya haram. Nabi mengatakan la yahillu mal imri'in muslimin illa min tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dari kelegaan hatinya. Zakat wajib, tetapi diambil dari harta yang bukan paling disukai. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Nabi mengingatkan kepada Mu'ad ibn Jabal ketika menarik zakat, hati-hati dari harta yang paling mereka senangi, yang paling mereka muliakan. Ambil zakat itu dari harta yang menengah, bukan yang paling jelek, tapi yang menengah. Sampai pun dalam pengambilan zakat tidak bisa dengan kita mendzalimi, ada aturannya. Nabi mengingatkan kepada Mu'ad, fattaqi da'watal mazlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Harta wa kaum muslimin awalnya kerjasama, kemudian dipakai dan habis tanpa jejak dan menghilang. Ini awalnya memang ridho, tapi ketika ada penyalahgunaan tidak jadi ridho, haram hukumnya. Utang piutang tidak dibayar, ini berbahaya. Utang ad-dain, orang yang mati syahid fi sabilillah. Ditanyakan kepada Nabi, in kutiltu fi sabilillah fa aina ana? Araita wahai Rasul, apa pendapatmu? In kutiltu, jikalau aku terbunuh di medan jihad fi sabilillah, aku di mana? Qala fil jannah, engkau di surga. Ditanya lagi, araita in kutiltu fi sabilillah fa aina ana? Pertanyaan sampai tiga kali. Kalau aku terbunuh di medan perang jihad fi sabilillah, di mana aku? Fil jannah. Yang ketiganya Rasul mengatakan fil jannah illa dain, kecuali engkau punya utang. Walaupun mati di medan jihad, kalau punya utang itu yang menghalangi masuk ke dalam al jannah, harus diselesaikan. Yang ketiga, manusia dengan manusia yang lainnya kedzaliman dalam hal a'rad. Apa itu a'rad? Nama baik atau kehormatan. Termasuk padanya ghibah, termasuk padanya as-sabb wal-la'nu wat-ta'nu, mencerca, mencela, menghina, merendahkan. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya. Menghinanya itu juga dosa besar. Termasuk bentuk kesombongan, merendahkan orang lain. Ini berkaitan dengan a'rad, termasuk dari perbuatan merusak nama baik orang. Kehormatan orang adalah menuduh sebuah amalan perbuatan yang tidak pernah dilakukan olehnya, tapi dituduhkan padanya hal itu. Ada dua dalam pembahasan ini, dalam satu hadis. Nabi menggandengkan antara ghibah dengan buhtan. Ghibah dan buhtan. Apa itu dua ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan dari perkara ghibah, ada seorang bertanya, "In kana fihi ma aqul?" Wahai Rasulullah, kalau yang aku ceritakan tentang si A ini memang betul-betul dia lakukan, saya enggak mengada-ada, saya ceritakan dia memang melakukan hal itu, maka Rasul mengatakan, "In kana fi ma qulta faqad ikhtabatta." Kalau engkau bercerita tentang keburukan orang lain yang memang dia lakukan, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah. Itu ghibah memang dia lakukan. Kalau engkau menceritakan dalam keadaan dia tidak suka untuk diceritakan, dia saja pelakunya malu kalau diceritakan, tetapi engkau malah mengumbarnya, ini ghibah. Betul dia melakukan, kamu ghibah. Tetapi kata Nabi yang kedua, kalau engkau bercerita seseorang yang tidak pernah dia lakukan, engkau nisbatkan, engkau sandarkan kepadanya fulan begini-begini, ternyata tidak pernah dilakukan olehnya, faqad bahadah, engkau berarti telah buhtan, berdusta atasnya. Bahasa kitanya menuduh. Menuduh, dan ini sangat keji sekali. Sangat keji. Dibandingkan dengan hibah. Kalau hibah memang dia lakukan, itu pun harus diam. Kalau kamu melihatnya, kamu menegurnya, nasihati dia. Itakillah supaya jangan kau lakukan hal itu. Nah sekarang ini dia tidak melakukannya, tapi kamu berbicara, oh fulan melakukan begini, fulan melakukan begini. Begitu di cross check, ditasabuti, didudukan, kamu kapan melihat fulan melakukan itu? Bingung. Itu sih saya sih cuma bohong saja, saya dusta, saya benci sekali sama dia, akhirnya membawa menuduh. Nah ini bohdan, dosa besar, itu merusak nama baik. Bisa dipahami? Kezaliman manusia dengan manusia yang lainnya tidak lepas dari tiga hal tadi di atas. Bimbingan Nabi yang berikutnya adalah kaful lisan amma yaghdabullah. Menahan lisan dari hal yang Allah murkai. Lisan kaum muslimin, lidah tak bertulang. Berhati-hatilah dalam menggunakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulkila balan." Ada seorang yang berucap dengan kata-kata yang dia tidak pedulikan isinya, dia anggap sepele, dia anggap ringan. Sambil lalu dalam mengatakannya enggak peduli apa isinya. Wa huwa yahbiha fi nari jahannam. Dia terlempar ke dalam neraka jahannam gara-gara kata-kata itu yang dia tidak berpikir terlebih dahulu, yang dia anggap sepele hal itu. Maka hati-hatilah, banyak di sana kata-kata yang Allah murkai. Faqad akhraja al-Imam Daruqutni anil Barra qala ja'a rajulun ila an-nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang yang datang dari sahabat Barra bin Azib, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala, bertanya kepada Rasul, pertanyaannya hampir sama dengan di atas. Dulluni ala amalin yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minal nar. Tunjukkan kepada ku ya Rasulullah, ala amalin, akan amalan-amalan yang mendekatkanku ke dalam jannah, wa yubaiduni minal nar, dan menjauhkanku dari api neraka. Sahabat itu dalam beberapa riwayat pertanyaannya begitu. Seperti Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul, pertanyaan yang sama. Akhbirni ani amalin yudhilunil jannah wa yubaidni anin nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasul berkata kepada Mu'ad, laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh wahai Mu'ad, engkau telah bertanya satu perihal yang sangat besar. Seperti tadi di atas. Nabi menjawab kalimat itu, engkau bertanya satu hal yang sangat besar. Sesuatu yang besar itu tentunya berat. Contohnya apa? Gunung. Besar tidak gunung? Berat. Sesuatu yang besar itu berat. Perkara masuk dalam surga dan selamat dari neraka, perkara besar itu berat. Namun Rasul memberitahukan, wa innahu la yasirun liman yasarullah alaih. Tapi ketahuilah Mu'ad, itu mudah bagi siapa yang diberi kemudahan oleh Allah. Masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, perkara berat, perkara besar, tapi itu mudah jikalau Allah memberikan kemudahan. Maknanya jikalau Allah tidak memberikan kemudahan kepada seseorang, maka akan berat. Akan berat walaupun itu ringan sekalipun. Akan berat. Salat lima waktu ringan, tapi berat bagi mereka yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan. Ya. Kemudian disebutkan di sini, qala la'in kunta aksartal khibbata laqad a'ratal mas'alata. Rasul kemudian memberikan beberapa bimbingan. I'tiraqabatan, i'tiq nismatan, bebaskan budak. Ini amalan soleh. Amalan soleh ini mendekatkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan seorang dari an-nar. Secara umum, wahai kaum muslimin, amalan soleh selama itu sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, dicontohkan oleh Nabi, itu akan menjadi sebab seorang itu dekat ke surga dan jauh dari neraka. Hadis yang mana? Sudah lewat hadisnya, seingat saya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan, saddidu wa qaribu wa abshiru. Kalimat itu, saddidu, beramal kebaikanlah kalian. Wa qaribu, dan mendekatkan dirilah kalian kepada Allah dengan ibadah. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Yani bergembiralah dengan surga. Namun kata Rasul, wa'lamu, namun ketahuilah oleh kalian, la yanju ahadun minan nari bi'amalih. Satu riwayat menyebutkan, la yanju, tidaklah seorang selamat dari neraka semata hanya mengandalkan amal perbuatannya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Ketahuilah, tidaklah seorang masuk dalam surga semata mengandalkan amalannya. Pada kalimat ini penting, nanti akan kami sampaikan. Qalu wa ma anta ya Rasulullah? Mereka bertanya kepada Rasul, tidak pula engkau ya Rasulullah? Qala na'am, tidak pula aku. Illa, kecuali, maknanya apa? Beliau sudah dijamin masuk surga, dipastikan surga selamat dari neraka. Kenapa faktornya? Yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Karena Allah telah melimpahkan padaku keutamaannya dan kasih sayangnya. Di sini wahai kaum muslimin, hadis ini menyebutkan Nabi kita pasti surga, pasti selamat dari neraka. Sebabnya apa? Allah telah memberikan rahmahnya dan keutamaan kepada beliau. Sebabnya apa beliau mendapatkan limpahan rahmah, limpahan fadilah dari Allah Azza wa Jal? Sebabnya beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling beriman, paling mengerjakan perintah Allah dan paling meninggalkan larangan Allah. Maka siapapun manusia orangnya, jikalau menginginkan rahmatullah, Asbabnya, sebabnya adalah mentaati dan meniru Nabi. Dengan kalimat lain adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu menjadi sebab datangnya rahmatullah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, amalan-amalan yang syar'i itu mendatangkan rahmatullah. Dengan sebab rahmatullah itu, seorang akan diberikan izin Allah untuk masuk dalam al-jannah. Maknanya bukan semata amalannya. Anda pahami? Amalan kita wahai kaum muslimin teramat sedikit. Teramat sedikit. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, satu hal yang perlu kita pikirkan dari beberapa yang beliau sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, kita dapat nikmat dari Allah dari semenjak di rahim ibu sampai lahir sampai sebesar ini sudah berapa banyak? Sudahkah kita mampu mensyukuri nikmat itu semuanya? Amalan kita dibandingkan dengan nikmat Allah yang wajib kita syukuri belum sebanding. Amalan kita teramat sedikit, nikmat Allah teramat banyak. Tidak bisa kita hitung. Nikmat umur, nikmat waktu, nikmat jasad yang sehat, nikmat akal, nikmat rezeki, nikmat uang, nikmat anak, nikmat tanah sawah ladung banyak sekali. Kalaulah hendak bayar membayar, amalan kita kalau untuk bayar nikmatullah tidak ada apa-apanya. Kok kemudian mengandalkan amalan kita yang sedikit untuk membeli surga? Wow, jauh sekali Pak. Siapa ente? Tahu diri. Karena itu tidak seorang pun bisa membeli surga. Surga itu qimatun ghaliyah, sangat mahal. Satu jengkalnya saja surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nabi mengatakan la sautu la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti seorang di antara kalian, cemeti paling sejengkal 20 atau 40 cm. Tempat cemeti cambuk seorang di antara kalian dalam surga itu lebih baik nilainya daripada dunia beserta isinya. Lah amalan kita kok mau untuk beli surga kalau seandainya dengan bahasa iwat, ya enggak mungkin. Teramat mahal. Lebih lagi kita beramal dosa. Beribadah kali ini, besok dosa. Dosa itu menghapus amalan kita. Ibadah lagi, dosa lagi, ibadah lagi, dosa lagi. Terus silih berganti begitu. Pada ujungnya bisa-bisa nol pak. Amal soleh dosa hapus lagi. Amal soleh dosa lagi. Amal soleh dosa lagi. Nah kalau amal solehnya sekali dosanya 5 kali. Ya minus. Kok mau diandalkan? Tidak mungkin. Maka kenapa kita beribadah? Mengikuti Nabi. Agar supaya Allah limpahkan rahmah kepada kita. Dan ahlu sunnah kita sebagai orang yang beriman meyakini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam banyak kitab, bahwa manusia tidak akan masuk dalam surga kecuali dengan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara umum amalan soleh selama itu syar'i lakukan, itu juga sebagai sebab mendatangkan rahmah, bahasanya mendekatkan kita ke dalam surga karena limpahan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini adalah memerdekakan apa? Budak. Kemudian di antaranya disebutkan dalam riwayat ini adalah membantu orang dalam kerepotan sampai pada akhir kalimat, wahai Rasulullah, kalau saya tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu membantu orang yang ini, tidak mampu, saya juga lemah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan rahmatullah masuk dalam surga dan selamat di neraka? Kalau aku enggak mampu bantu, kan itu butuh finansial, saya enggak mampu, apa yang harus aku lakukan? Di akhir riwayat ini Nabi membimbing dengan mengatakan fakuf lisanaka illa min khairin. Fakuf, jaga lisanu illa min khairin, kecuali dari berucap kebaikan. Fakuf, kata Nabi, kalau kamu enggak mampu memberdayakan budak, kamu enggak mampu membantu orang kesusahan, maka jaga lisanmu. Kita mampu tidak, Pak, menjaga lisan kita? Lisan kita loh, seharusnya mampu. Ini lisan kita. Kalau lisan orang lah yang enggak mampu, Pak. Masa lisan orang dijaga sama kita? Cekli banyak di sini, Pak. Ya, enggak mungkin. Kita punya lisan, kita jaga. Mau ngomong sesuatu yang mungkar, nggak boleh, dosa kamu nanti. Mau ini, ini jaga. Illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Masya Allah. Maka ya kaum muslimin, menjaga lisan adalah diantara sebab seseorang meraih al-jannah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Sahal ibn Sa'ad, Nabi bersabda, "Man yadman li," siapa yang menjamin untukku untuk bisa menjaga ma baina lihyatayhi, sesuatu yang ada pada dua jenggotnya, ini kumis dan jenggotnya, yakni lisan. Siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga mulutnya, wa ma baina rijlai, dan dia juga menjamin untuk bisa menjaga sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka Nabi mengatakan adman lahu bil jannah, aku akan jamin dia masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Maknanya perkara besar menjaga lisan. Demikian pula menjaga kemaluan, perkara besar. Dari sesuatu yang haram. Karena memang lisan dan kemaluan inilah penyebab kebanyakan manusia terjerumus pada neraka. Ketika Nabi alaihi wasallam ditanya, "Ayu syai'in akthar yudghin nas nar?" Hal apa yang menyebabkan manusia paling banyak masuk neraka? Hal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqala Rasul menjawab, al-famu wal-faraj, mulut dan kemaluan. Maka mari kita kaum muslimin betul-betul menjaga, karena ini adalah sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam an-nar. Kalau kita bisa menjaga lisan kita dan kemaluan kita dari hal yang haram, Rasul menjamin jannah. Karena hal itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jal untuk kita menjalankannya, menjaga lisan kita dari ucapan yang Allah murkai, dan menjaga kemaluan kita dari hal yang Allah haramkan. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Adzan. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.